janganlah ditinggal begitu saja. Barangkali besok kita tidak bertemu lagi, sebab itu datang kemari dan bicara. Siomari, sama-sama janganlah hidup berpisah. Dari sekarang sama-sama, kalau bisa sampai tua jadi begini. Tagar cinta yang luar biasa. Apa yang jadi di sini boleh tinggal selamanya. Harapan beta itu saja bersama. Sama-sama.